إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وبعد masih kita pada bab al-khauf dari kitab at-tauhid dengan syarahnya Fathul Majid. Telah kita bahas pada kajian yang lalu bahwa yang namanya khauf itu ada beberapa jenis. Ada khaufus sir, ada khauf yang muharram, dan ada khaufut tabi'i. Khaufus sir, rasa takut yang tidak ada kaitan sebab akibat, seperti takutnya seseorang dengan batu nisan, atau takutnya seseorang dengan tempat keramat, takutnya seseorang dengan berhala-berhala, ini semua disebutkan kedudukannya adalah syirik. Tetapi kalau takut itu adalah ketakutan yang memiliki sebab akibat, tetapi menyebabkan dia meninggalkan yang wajib, yang diperintahkan oleh Allah, maka itu jatuh kepada keharaman. Fahada muharram, ini jenis kedua. Seperti seorang yang takut pada sesuatu yang jahat misalnya, atau sesuatu yang buas, maka dia tidak mau ke masjid. Kenapa? Karena katanya sedang berkeliaran apa misalnya yang buas. Ini ketakutannya sungguhnya wajar, ada sebab akibat, tetapi akhirnya dia melanggar perintah-perintah Allah, maka dia jatuh kepada sesuatu yang haram. Atau seperti orang yang takut pada kematian sehingga tidak mau jihad, maka dia jatuh kepada yang haram karena meninggalkan jihad, karena takutnya dia. Adapun yang ketiga adalah khauf tabi'i. Jenis yang ketiga, khauf, rasa takut yang wajar. Wa huwal khauf min aduwin aw sab'in aw ghairi dhalik. Yaitu seorang yang takut pada musuh yang mengancamnya, atau takut kepada binatang buas yang akan menyerangnya. Fahadha la yudham, maka ini tidak tercela selama dia tetap istiqamah di atas kewajiban-kewajiban, atau istiqamah di atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Yakni kalau dalam keadaan dia memiliki rasa takut, maka tetap salat tapi dengan salatul khauf, kan begitu. Salatul khauf diajarkan bagaimana salat dalam keadaan sebagian menjaga dan sebagian bersiap-siap, atau salat dalam keadaan berlari kalau memang terpaksa, tapi tetap salat dia. Maka di sini wajar, tidak mengapa. Tetapi kalau kemudian sampai dia sama sekali tidak sholat, maka ini yang menjadikan jatuh dia kepada keharaman-keharaman. Berarti khaufnya adalah khauf tabi'i, la yudham. Sebagaimana dalam kisah Musa alaihissalam. Allah ceritakan tentang Musa alaihissalam, فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبْ. Allah katakan dalam surat Al-Qasas, ayat 21, فَخَرَجَ مِنْهَا, maka keluarlah Musa dari kampungnya, khaifan yataraqab, dalam keadaan takut dan khawatir dia dikejar. Ini khaif. Maka tidak perlu kamu kemudian berkata, masa Nabi takut? Ini sesuatu yang wajar. Kenapa? Karena dia dalam keadaan dikejar, dalam keadaan dia terancam terbunuh. Maka jangan kemudian kita menjadikan sesuatu celah terhadap para anbiya ketika Rasulullah Musa keluar dari kaumnya khaifan, atau Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Kenapa hijrah? Kan berarti takut. Ini orang jahil namanya, orang bodoh. Ikhwan fillah a'azakumullah, dikatakan di sini, kalau saja sesuatu itu diperintahkan oleh Allah, maka niscaya para anbiya tidak akan takut. Seperti perang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya para anbiya tidak akan melanggar perintah Allah hanya karena takut. Tidak akan. Tetapi kalau Allah perintahkan, Allah izinkan untuk hijrah, maka Nabi hijrah. Maka bukan sama sekali karena takut dan kemudian melanggar perintah Allah SWT, tetapi karena Allah perintahkan dan Allah izinkan. Dan Nabi Musa AS khawatir karena sesuatu yang wajar, yaitu dia sampai membunuh seseorang dan kemudian terancam untuk dibunuh, maka dia keluar dari kampungnya khaifan yataraqab. Wa mana qawlihi, dan kita kembali kepada ayat yang sedang dibahas, yaitu ayat Allah Subhanahu wa taala, innama dzalikum syaitan yukhawifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Kata Allah, sesungguhnya itu hanyalah syaitan yang mempertakuti wali-walinya, yakni menakut-nakuti kalian dengan wali-walinya. Maka janganlah takut pada mereka, pada wali-wali syaitan. Takutlah kepadaku, kata Allah. In kuntum mu'minin. Maka maknanya, ay khawwafakum awliya'ahu, yakni menakut-nakuti kalian dengan wali-walinya. Fala takhafuhum, maka janganlah kalian takut kepada mereka, tapi takutlah kepadaku, kata Allah. Wa hadza nahyun minallahi ta'ala lil mu'minin. Ini larangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk orang-orang yang beriman, agar jangan takut kepada selainnya. Wa amara wa amrun lahum an yaqassiru khawfahum 'ala Allah, dan memerintahkan pada mereka, atau ayat ini merupakan perintah dari Allah untuk orang beriman agar takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala yakhafuna illa iyyah, maka hendaklah orang beriman tidak takut kecuali kepada Allah. Wa hadha huwal ikhlas, inilah keikhlasan dan inilah kemurnian tauhid yang Allah perintahkan hamba-hambanya, dan Allah ridha dari hamba-hambanya dengan keikhlasan ini. Fa idza akhlasu lahul khauf, kalau manusia telah memurnikan rasa takutnya hanya kepada Allah, wa jami'al ibadah a'tahum ma yarjun wa amnuhum mu'amanahum man yakhman mukhawifin dunya wal akhirah, maka siapa yang mengikhlaskan rasa takutnya kepada Allah dan seluruh ibadahnya juga dikhususkan hanya kepada Allah, a'tahum, maka Allah pun akan memberikan pada mereka apa yang mereka harapkan, yaitu Allah amankan mereka dari segala yang menakutkan di dunia dan di akhirat, yakni al-ajr, pahala sesuai dengan amalnya, ala qadril amal. Ala qadril amal, yakni amal yang dilakukannya apa? Takutnya dia hanya kepada Allah, tidak kepada lainnya. Maka pahalanya Allah berikan rasa aman. Lahumul amnu wahum muhtadun. Mereka mendapatkan al-amn. Yakni orang-orang yang beriman, alladzina amanu walam yalbisu imanuhum bidzulmin, ulaika lahumul amnu wahum muhtadun. Orang yang dalam keadaan beriman pada Allah dan tidak mencampuri imannya dengan kesyirikan-kesyirikan, termasuk tidak syirik dalam khauf, tidak takut kepada berhala manapun, tidak takut pada ancaman-ancaman syaitan, tidak takut pada ancaman-ancaman awliya usyayatin. Ancaman wali-wali setan adalah ancamannya para dukun, ancamannya orang-orang yang mengatakan kalau kamu tidak mau berhenti dari menentang kesyirikan-kesyirikan ini atau menganggap ini syirik, lihat, kamu akan kualat, kamu akan ditimpa kejelekan oleh tempat keramat ini dan seterusnya. Ini ancaman-ancaman kosong. Orang-orang yang dalam keadaan tidak takut pada ancaman-ancaman tersebut dan hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus menyatakan bahwa itu adalah syirik yang haram, maka dia mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala al-amnu wa hum muhtadun. Mereka mendapatkan keamanan min makhawifid dunya wal akhirah, dari segala macam kekhawatiran-kekhawatiran yang menakutkan di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana Allah katakan, alaisallahu bikafin abdah, bukankah Allah telah mencukupi hamba-hambanya? Ini mencukupi hambanya, mencukupi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa yukhawifunaka billadhina min dunih, mereka menakut-nakuti kamu dengan selain Allah. Mereka mengancam kamu, mempertakuti kamu dengan sesuatu yang selain Allah. Bukankah Allah telah mencukupi hambanya? Bukankah Allah telah membela Rasulnya? Bukankah Allah telah melindungi Rasulnya? Alaihissalatu wassalam. Bahwa Rasulullah SAW selalu dibela oleh Allah dan selalu dilindungi. Maka tidak perlu takut kepada mereka. Maka Rasulullah SAW diberikan oleh Allah pahalanya di dunia. Apa itu? Al-aman min makrihim. Aman dari makar-makar mereka. Aman dari berbagai macam rencana-rencana jahat mereka. Dan Rasulullah SAW dilindungi oleh Allah SWT dan selalu dalam keadaan terjaga. Ikhwan ibn a'azakumullah, Rasulullah SAW ketika di rumahnya selalu dijaga oleh seorang sahabat, terdengar suaranya jalan bolak-balik di depan rumah Rasulullah SAW, karena khawatir Rasulullah SAW akan diserang atau dibunuh oleh orang-orang musyrikin. Sampai ketika turun ayat Allah yang memberikan ketentraman kepadanya, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mencukupinya dan Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya, maka Rasulullah keluar menemui sahabat tadi, mengatakan tidak perlu dijaga. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepadaku keamanan. Ikhwan fillah na'azakumullah. Ini menunjukkan bahwasanya pahala yang Allah berikan atau balasan yang Allah berikan di samping pahala akhirat juga pahala dunia. Qala al-'allamah Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, Ibnu Qayyim rahimahullah menyatakan, wa min kaydi aduwillah annahu yukhawif al-mu'minin min jundihi wa awliyaihi. Di antara makar dan tipu daya musuh-musuh Allah adalah mereka menakut-nakuti orang beriman. Orang-orang yang beriman, yukhawil mu'minin min jundihi wa awliyahi, menakut-nakuti orang beriman dengan tentara mereka dan dengan wali-wali mereka. Li'alla yujahiduhum, agar jangan melawan mereka, agar jangan berjihad melawan mereka. Ini makar, kata Ibnu Qayyim. Makar musuh-musuh Allah, mereka mempertakuti dulu tentaranya dalam keadaan masih jauh, dalam keadaan masih belum berangkat, dalam keadaan tentaranya kakinya gemetaran, tangannya ikut gemetaran, bibirnya juga bergetar, ketakutan. Tetapi informasi yang disampaikan, lihat kalian, tentara kami akan datang kepada kalian dengan pasukan besar, dengan senjata lengkap, dengan peralatan-peralatan perang yang mutakhir. Sebentar lagi akan sampai pada kalian. Gambarkan betapa seramnya mereka. Disebarkan film-filmnya, film-film Yahudi. Lihat bagaimana tentara kami hebatnya. Cerita khayal, tapi untuk nakut-nakuti, takhwif. Besok akan datang, sebentar lagi, sebulan lagi, 29 hari lagi, 28 hari lagi, seminggu lagi, 6 hari lagi, terus ditakut-takuti. Ikhwan fillah na'azakumullah. Mereka yukhawifun, menakut-nakuti orang beriman dengan tentaranya, dengan wali-walinya, agar jangan dilawan gitu. Kalau enggak dilawan kan menang. Tuh kan kami kuat. Karena enggak dilawan, maka mereka menang karena enggak dilawan. Padahal kalau dilawan mereka tidak memiliki kekuatan apapun. La yuqatilunakum illa fi quran muhassanatin aw min wara'i judur, ba'suhum bainahum syadid, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Mereka tidak berani menyerang kalian berhadapan-hadapan. Penakut mereka. La yuqatilunakum illa fi quran muhassanatin aw min wara'i judur. Mereka tidak berani berperang, ini Yahud. Tidak berani berperang kecuali di balik benteng-benteng mereka. Di balik tembok-tembok sembunyi mereka. Ba'suhum bainahum syadid. Pertikaian di kalangan mereka sendiri, di dalam mereka sendiri itu keras dahsyat. Kamu kira mereka bersatu, padahal hati mereka bermusuh-musuhan dan bercerai-berai. Yakni pasukannya tidak solid, lemah, penakut lagi. Ini aslinya. Tetapi digambarkan oleh tokoh-tokoh juru bicaranya bahwa mereka begitu hebat, begitu kuat dan menakut-nakuti orang beriman. Li'alla yujahidum, agar jangan dilawan mereka. Ini apa yang terkandung dalam ayat tadi juga. Karena ketika datangnya pasukan sekutu, pasukan Ahzab, juga syaitan membisikkan melalui lidah-lidahnya munafiqin, innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Sesungguhnya manusia telah berkumpul, pasukan besar akan menyerang kalian, takutlah kalian pada mereka. Ikhwan fillah na'azakumullah, betapa miripnya musyrikin dulu, kafirin dulu dengan orang-orang kafir sekarang, sama. Mereka metodenya begitu. La ya'muruna bil ma'ruf wa la yanhauna 'an munkar wa akhbara ta'ala anna hadha min kaidi syaitan. Mereka tidak menyuruh pada yang ma'ruf agar kita, ini mereka menakut-nakuti, li alla yujahiduhum, agar jangan berjihad melawan mereka, agar jangan menyuruh pada yang ma'ruf, agar jangan mencegah dari yang munkar. kalau kamu masih tetap mengatakan ini syirik, ini bid'ah, awas, ini ancaman. Maka tujuan syaitan menakut-nakuti dan menggambarkan wali-walinya betapa seremnya, betapa mengerikannya, agar orang beriman jangan amar ma'ruf, jangan nahi munkar. Jangan mengajak kepada yang baik, jangan mencegah dari yang buruk. Jangan melarang orang dari kesyirikan, jangan melarang orang dari kebid'ahan, itu maunya. Kalau ternyata kita takut dan kaum muslimin takut, kemudian tidak menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, berarti dia kalah. Dalam awal peperangan, belum perang, masih pembukaan, sudah kalah. Wa akhbara ta'ala, maka Allah mengkhabarkan bahwa itu adalah tipu daya syaitan dan takhwif. Wa nahana an nakhafahum, maka Allah perintahkan kita dan melarang, memerintahkan agar tidak takut, melarang untuk takut kepada mereka. Wal ma'na inda jami'il mufassirin, maka makna ayat ini menurut seluruh ahli tafsir, yukhawifuhum biawliyaihi, menakut-nakuti kalian dengan wali-walinya. Yani, sebagaimana yang kita katakan kemarin, apa bahasa Indonesia-nya? Mempertakuti. Atau menakut-nakuti kalian dengan menggambarkan wali-walinya betapa menakutkannya. Begitu. Berkata Qatadah, yu'adzimuhum fi sudurihim. Syaitan menggambarkan betapa wali-walinya azim. Betapa wali-walinya adalah besar, kuat. Fakullama qawiya imanul abd, maka setiap seorang hamba yang beriman, selama dia imannya semakin kuat, akan hilang apa yang digambarkan oleh syaitan tadi. Khauf awliya syaitan min qalbihi, rasa takut kepada wali-wali tadi hilang. Semakin imannya besar, maka wali-wali syaitan terlihat kecil. Semakin tinggi imannya, semakin kecil gambaran tadi, gambaran-gambaran yang digambarkan oleh syaitan. Sebaliknya, semakin lemah keimanan, gambaran syaitan tadi semakin mengerikan, semakin mengerikan, semakin mengerikan. Ancamannya sama, itu-itu saja. Tetapi orang yang melihatnya, yang mendengar ancaman tadi, semakin tinggi imannya, maka ancaman tadi terasa kecil, nggak ada nilainya. Semakin lemah imannya, tergambarkan semakin besar dan mengerikan ancaman tadi. Maka orang yang beriman kok masih tenang-tenang saja dengan ancaman tadi? Orang yang imannya lemah bingung. Kenapa kamu takut? Kenapa kamu bingung? Kamu gak dengar kemarin dia ngancam begini? Sudah. Tawakkal ala Allah. Tawakkal pada Allah. Alaysa Allah bikafin abda? Bukankah Allah akan mencukupi hamba-hambanya? Maka bertambahlah iman-iman mereka. Ikhwan ibn a'azakumullah, ternyata perbedaan tersebut disebabkan karena perbedaan iman yang ada dalam hati mereka. Wa kullama dha'ufa imanuhu qawiya khawfu minhum, semakin lemah imannya maka semakin kuat rasa takutnya kepada wali-wali syaitan. Fadallat hadhihi al-ayah ala anna ikhlasal khawf min kamali syurutil iman, maka ini menunjukkan, ayat ini menunjukkan bahwa keikhlasan, kemurnian rasa takut hanya kepada Allah, ini merupakan syurut kamal al-iman. Merupakan syarat kesempurnaannya iman. Rasa takut pada seorang hamba yang beriman kepada wali-wali syaitan dalam keadaan berbeda-beda tergantung keiman mereka masing-masing. Ketika keimanan mereka semakin kuat, rasa takutnya semakin kecil. Dan semakin lemah iman mereka, maka rasa takutnya pun semakin besar. Kemudian ucapan berikutnya. Wa qaulullahi ta'ala, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir, wa aqama as-salah wa ata az-zakah, wa lam yakhsha illa Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya yang akan meramaikan masjid-masjid Allah adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, yang mendirikan salat dan yang mengeluarkan zakat. Walam yakhsha illallah, dan tidak takut kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ayat berikutnya yang menunjukkan bahwa seorang yang bertauhid tidak takut kecuali kepada Allah. Akhbara ta'ala anna masajid Allah la ya'muruha illa ahlul imani billahi wal yaumil akhir. Di ayat ini Allah mengkhabarkan bahwa masjid-masjidnya, masjid-masjid Allah tidak akan diramaikan, tidak akan dimakmurkan kecuali oleh mereka-mereka, orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, orang-orang yang hati-hatinya beriman kepada Allah, yang amal-amalnya juga membuktikan imannya kepada Allah. Alladzina amanu biqulubihim wa amilu bijawarihihim. Orang yang beriman dengan hatinya dan beramal dengan anggota badannya. Ini yang akan meramaikan masjid-masjid Allah. Wa akhlasu lahul khasyah, yaitu orang-orang yang mengikhlaskan rasa takutnya hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain. Fa athbata lahum amaratal masjid ba'da an nafaha 'anil musyrikin. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwa yang akan meramaikan masjid adalah mereka yang di ayat sebelumnya Allah katakan bahwa musyrikin tidak akan meramaikan masjid-masjid Allah. Lianna amaratal masjid bitta'ah wal 'amal shalih. Karena yang namanya memakmurkan masjid itu dengan amal saleh, dengan ketaatan-ketaatan, dengan ibadah-ibadah yang syar'iyah. Apakah mungkin dilakukan oleh musyrikin? Apakah mungkin dilakukan oleh munafikin? Tidak mungkin. Maka innama, harfu hasrin, mengurung, hanya saja yang akan memakmurkan masjid adalah mereka. Kalau datang seseorang musyrik, kuburi, penyembah kubur, yang kerjaannya ke tempat-tempat keramat, dan kemudian dia meminta ini, meminta itu ke tempat-tempat keramat, kepada batu, kepada keris, kepada pohon keramat, dan seterusnya. Kemudian meramaikan masjid, saya akan memakmurkan masjid ini. Kadzdzab, dusta dia. Tidak mungkin. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Orang yang akan meramaikan masjid, memakmurkan masjid adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dan orang-orang yang mendirikan salat, mengeluarkan zakat, dan yang tidak takut kecuali pada Allah. Bukan orang yang takut kualat dari tempat keramat, bukan yang takut kepada kualatnya kuburan. Kalau saya lupa, hari ini adalah Jumat Kliwon, saya belum memberikan sesajen-sesajen, maka saya jangan-jangan akan tertimpa ini. Takut dia. Maka ini adalah tidak mungkin meramaikan masjid Allah. Loh, tapi dia memakmurkan. Mana memakmurkan? Ini dia telah memberikan sekian ribu chat, telah memberikan sekian banyak untuk masjid. Apanya? Lampunya, hiasannya. Bukan itu makna memakmurkan masjid. Bahkan menghiasi masjid justru makruh, tidak terpuji. Tetapi yang jadi masalah untuk memakmurkan masjid adalah dengan ketaatan, dengan ibadah, dengan amalan soleh di masjid tersebut, sehingga masjid itu makmur. Makmur itu artinya ramai, ramai dengan ketaatan pada Allah. Makmur dalam artian dipenuhi berbagai macam ibadah-ibadah yang syariah. Tetapi kalau dalam keadaan indah, megah, bagus, mewah, tapi gak ada yang hadir, sepi, sholat subuh cuma dua orang saja, imamnya sama muadzinnya. Kemudian sholat duhur dikunci. Kenapa dikunci? Karena orang-orang di kampung sini kerja semua kalau siang, di kantornya masing-masing. Apakah makmur masjid itu? Wallahi masjid itu tidak makmur. Loh, tapi bagus, mewah, megah. Walaupun. Tetap dikatakan tidak makmur. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas salah wa atas zakah wa lam yakhsha illallah. Yang akan meramaikan masjid-masjid Allah adalah mereka. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, yang menegakkan salat, yang mengeluarkan zakat, dan yang tidak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal musyrik wa in amila fa'amaluhu kasarabin biqi'atin yahsabuhu adh-dham'anu ma'a hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'a. Adapun seorang yang musyrik, kalaupun dia beramal dengan amalan yang kelihatannya soleh, beramal dengan amalan yang kelihatannya bagus, ibadah, wah dia memakmurkan masjid, tidak. Kasarabin biqi'atin yahsabuhu adh-dham'anu ma'a. Amalan mereka kasarab, seperti fata morgana. Amalan mereka dalam keadaan seperti sarabin biqi'atin yahsabuhu adh-dham'anu ma'a, seperti fata morgana di padang pasir yang orang haus melihatnya sebagai air, tetapi ketika didatangi, lam yajid husya'a, tidak mendapati apapun, tidak mendapati setetes air pun. Dia berlari, berlari, berlari mengejar air tadi, ternyata tidak mendapatkan apapun. Ini amalannya orang-orang musyrikin, munafikin. Musyrik dia, tetapi dia mengaku sebagai muslim. Kemudian dia berpura-pura beribadah kepada Allah, maka ibadahnya kesalap. Karena ibadahnya orang-orang musyrik itu gugur. Sebagaimana ucapan Allah, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. La in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Kalau engkau berbuat syirik, akan gugur amalan-amalan kamu, dan niscaya kelak engkau menjadi orang-orang yang rugi. Dikatakan oleh Allah dengan gugur amalannya karena kesyirikan. Maka apa nilainya ibadah dia? Nilainya sama dengan sarabin biqi'atin yahsabuhu dham'anu ma'a. Sama dengan fata morgana yang enggak ada apa-apa sama sekali. Kelihatannya saja seperti air padahal bukan. Wa ma kana kadzalika fal 'adam khairun min. Kalau kenyataannya begitu, enggak ada lebih baik daripada ada. Sahih? Kalau fata morgana bukan air sungguhan, tapi fata morgana, maka tidak ada lebih baik daripada ada. Kalau ada, justru menyiksa. Dia mengejar lagi, berlari lagi sampai tambah haus, ternyata enggak ada air sama sekali. Lihat lagi di kejauhan, ada air lagi. Dia kejar lagi, tidak mendapatkan lagi, terus begitu. Tidak memberikan setetes air, tetapi justru menyiksanya. Ini ikhwan fillah na'azakumullah, justru keberadaannya membuat sengsara. Daripada tidak ada, dalam keadaan dia tidak tahu bahwasanya di sana ada air, maka dia dalam keadaan kehausan dan dalam keadaan dia tidak memiliki apapun, tetap sengsara. Tetapi berbeda dengan kalau ada fata morgana tadi. In kana kadzalika wa ma kana kadzalika fala adamu khairun min, maka tidak adanya lebih baik daripada ada. Fala takunul masjid amirah, kalau ada fata morgana di masjid, maka dikatakan la takunul masjid amirah, la takunul masajid amirah, masjid ketika itu tidak dikatakan makmur. Kalau penuh orang-orang musyrikin, masjidnya dibangun kuburan di dalamnya, dan mereka di samping menyembah Allah juga meminta pada kuburan. Di sebelum mihrab dibangun kuburan. Apakah itu memakmurkan? Yang datangnya setiap hari bus-bus yang penuh dengan manusia. Bukan satu, sekian puluh bus datang ke sana berduyun-duyun. Apakah itu berarti masjidnya makmur? Kalla, thumma kalla. Tidak sekali-kali. La wallah, itu tidak dikatakan amirah karena fata morgana. Tidak mungkin akan makmur satu masjid illa bil iman, kecuali dengan iman. Dan tidak ada keimanan kecuali dengan tauhid. Iya kan? Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin, orang yang beriman dan tidak mencampuri imannya dengan kedzaliman, dengan kesyirikan. Maka yang dimaksud iman adalah iman yang tidak kotor dengan kesyirikan. Itu yang akan meramaikan masjid. Alladzi mu'azzamuhu tauhid, dan kandungan iman itu adalah tauhid dengan amal saleh yang murni, bersih dari kotoran-kotoran syirik, kotoran-kotoran bid'ah. Wa dzalika kulluhu dakhilun fi musammal iman, dan semua itu masuk di dalam nama iman. Karena ahlus sunnah berpendapat iman itu qaulun bil lisan, i'tiqadun bil janan, wal a'malu bil arkan. Ahlus sunnah menyatakan iman itu diikrarkan dengan lisan, diyakini dengan hati, dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Maka amal perbuatan yang membuktikan keimanannya itu pun disebut iman. Iman itu termasuk ucapan, termasuk perbuatan, termasuk keyakinan. Berarti kalau dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, innama ya'muru masajidallah man amana billah, yang akan memakmurkan masjid adalah orang yang beriman. Kira-kira yang beriman dengan lisannya saja atau yang dengan hatinya saja, atau dengan lisan dan hati dan amalnya? Yang terakhir, beriman dengan lisannya, dengan hatinya, dan dibuktikan dengan amalan-amalannya. Artinya membuktikan tauhidnya. Karena itu semua terkandung dalam musammal iman al-mutlaq inda ahli sunnah wal jamaah. Wallahu ta'ala a'lam. Nasallu tawfiq al-afiyah. Subhanakallah bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.